Bismillahirrahmanirrahim. Babul Khumasi. Kita bab nerangno biro-biro makalah sing bangsa limo. Seri mau potongan-potongan kalimat. Wafil Khumasi sabun daib itu wajisurnalan rumpula panemau ibadah nasihat. Sitatun tay sing nem akhbarun rupa biro-biro hadis. Walbagi tay sing sekali ini ku asharun biro-biro asar. Asharun nak tenggane disiplin aku hadis dakwa selain nabi. Biasanya disiplin apa? Asar, dawe tabi'in, apa dawe tabi'in. Al-Maqalatul Ula itu makalah yang pertama itu ini. Ruya dan riwayatnya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dawakan man ahana khomsatan khosiro khomsatan. Man tesapani wong ahana itu ngelecehna sopaman. Nginakna sopaman, atau nyepelekna sopaman. Adalah tegesenya pelekna sopoman khomsatan ing wong lima minan nasi sayang manusia. Khosiro mongkotuna sopoman khomsatan ing perkara lima. Manane ahlaka tegesen rusak sopoman khomsata umirin ing lima biro-biro perkara. Siji man wong istakhofa, manute sabane wong istakhofa iku nyepelekna sopoman bil ulama iklan biro-biro ulama. Manane diantaroka gambar harus tinggal sopoman tak dimaung ing mulia ana ulama. Khosiro mongko tuna sapa man adina ing babagan agama. Fa innahu mongko satemne ulama. Engko tentak ngono. Non niku kliru nggih. Non ganti on tak barang tak sasar. Fa innahum ya tak punon. Ayo non sing tak sesat sapa. Yen iki sop. Fa innahum mongko satemne ulama iku ma'danu syariat iku dadi tambange syariat. Panggonane syariat madan nggon tambang manane ulama iku tambange syariat. Waman tisapane wong istakhofa iku nyepelekno sapa man. Nyepelekno al umak bil umara iklan pira-pira umara. Iki penguasa negara atau penguasa pemerintahan. Ail mulugi tegese pira-pira raja zaman dhisik iki raja. Khosira mung katuna sapa man adunya ing dalam urusan dunia. Li anahum karena saat temne umara iku alladzina wong akeh yuratibuna kang gawe urusan nertibno manan kang gawe ketertiban sapa ladina umro dunya ing urusan dunya wazima mahlan kendaline dunya yaitu ana ing tangane umara dinak nyepelakno ulama rugi agama nyepelakno umara rugi dunya waman tisapan wong istakhofa nyepelakno sapa man bil jironi lan pira-pira tangga ilmu jawirina tresi sing nanggani kabeh film masakin ini dalam beberapa panggungan, panggungan fisik mana masakin ini jadi jadi saya sekali anak arah. Khosiro mukotu no sopeman almanafi yang beberapa manfaat. Mana nih il khairat itu kisah beberapa keapian naratikang ditawas solu kang digawe pelantaran opo dia khairat kalau matuki maling barang sing dituju. Ruwiyah dan ruwiyah nopo anda saat mereka jinab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kala jawab sopan Nabi waladi nafsi biati. Waladi demintat nafsi kamu tiawa insun biati oneng tangani lagi. Iku ngene layuk minora iman sapa abdun kawula hatta yuhibba sehingga seneng sapa abdun ijarihi maring tanggane abdun seneng maing perkara yuhibbu kang seneng sapa abdun di nafsi krana wajine kamane ndak ada seseorang iman kecuali seneng tanggane kancane kaya dene seneng ning awake iki damai bini satena kancane seneng menang ya melok dadi kancane susah kalah ya melok susah akhirnya seneng sedina susah. Jadi sing menang susah, regani kancane sing kalah, sing kalah seneng regani kancane sing susah. Indonesia barokah. Hadise lali minu abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu. Jadi kena di bojo elek mus iku seneng. Perkarane tanggamu bojone ayu. Bojo sing tanggam bojone ayu tetep susah mergo regani mutoba sing bojone. Aja terus ora-ora ngono. Jadi jas pokoknya apa? Rawang lewat dalam hati sopo muslim dan muslim. Baru yang diberi nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Taala, saat Nabi Taala yufiku senang sopo wa arrojul yang mana. Lahu kula yang tetap ke dirojul jaru suin. Tapi tonggo sing elek atau jaru sauin. Tapi tonggo sing elek sami. Kata sendiri asap tahu dan sauin mat mesuin. Yudhihi kang larani sapa jar ing wong. Apa itu mencintai seseorang sing ditonggo elek, sing tonggo elek mau tukang menyakiti dia. Kaya sepiru. Monggo sabar sapa wong ala adau ing atase pilarane jar suri. Wayah tasib lan golek ganjaran sapa wong bu ing jar suri. Jadi ditonggo elek senane misi wayah jamaah nyetel dangdutan kowe mantelno. Nah, itu jadi wali lewat jalur apa? Di mantelno ya. Kata yang via sih gak nyukup ilmu yang bangsa bawa bawa bawa di hayat yang kelam penguripan atau matian atau kematian. Kata yang via sih gak nyukup ilmu yang bangsa bawa bawa bawa bawa di hayat yang kelam penguripan atau matian atau kematian. Ruang ruang tanya hati sebal bukori enam bukori. Jadi Allah itu suka ada orang yang punya tonggo elek dia elek terus. Kemudian itu dianggap sarana ibadah dia. Ikhtisam mana nopo sarana apa? Mangko Ramadan imanan wahdi sadar. Terus ini penting ya. Kulo sering nasihati bujuk kulo dalam hal ini sering sekali. Karena istri saya termasuk ya termasuk anak kiai lah bujuk dia. Jadi kadang orang itu lomo itu cek gampang, lomo itu cek gampang. Jadi kita diadat keluarga kiai lomo itu cek gampang. Tapi ngalah itu kadang angel, yo angel tenan. Karena kadang kita gus, kadang kita atasan, kadang kita kiai, kadang kita al-mukarram. Mestinya uang yo mangkel tenan. Padahal ibadah paling jos itu ngempet. Tempat mantel itu yang jarang orang melakukan. Jadi ibadah itu tidak hanya sedekah, tapi wal kadzimin al ghaidho ngendalekno napa emosi. Tapi kalau gak ada resep supaya sampean enggak gampang sakit. Kalau itu bolak-balik jadi kiai, kita panitia yang terus digurui, terus ngomong ke intinya bolak-balik. Ya kalau rata jawab. Lah dia es kepinter dijawab. Sembarang tahu ini ini. Itu saya kesal dewe. Kenangan saya pada kitab Ihya di antara yang saya kenang itu Kila itu Ahmad bin Hanbal, tapi siapapun dia itu tidak penting, cuma Kila itu Ahmad bin Hanbal. Jadi di Tanom itu meletihnya raga ruang tangga itu dipanggil dia, ya Ahmad ta'al ila beti, ayo ke rumah saya. Setelah di rumahnya terus la hajat ali jika sudah ada butuh kamu, silakan kembali ke rumah kamu. Itu ya kembali ke rumah. Setelah di sampai rumah dipanggil lagi, ya Ahmad ternyata saya butuh kamu, silakan ke rumah saya. Ya ke situ lagi. Dan itu dalam tiga tahap itu Imam Ahmad relax, happy. Happy sekali, sangat senang. Sampai tiga kali pemuda tadi nangis. Nangis minta maaf, terus tanya, kenapa engkau tidak tersinggung sama sekali ketika saya mainkan? Karena dipanggil, disuruh kembali lagi. Jadi Imam Ahmad, aku nuruti kon, aku perintahin Nabi, aku ada urusan untuk gue. Nabi ngutus aku, Nabi sampai tonggo. Tapi yang udah ngapa, ya teko. Lakon-lakon balik, ya balik. Seneng aku bisa nuruti perintah itu. Orang urusan itu, gue tenang aja. Terus kalau mulang sampean kan itu prospek, tapi perintahnya pengiran. Orang prospek kan, kalau itu perintahnya. Jadi kalau mulang, saya belum pernah, mulang gak seneng, belum pernah. Di kajen, di rumah, di sini, di sarang, di mana-mana. Dan saya paling pede ya pas mulang, karena di saat itu saya merangno apa, hukumin apa, pengiran. Jadi mulang itu kelebihannya kan muji pengiran. Dan anak dungu itu seapi-api itu hati nafsi, tetap ada unsur mementingkan dirinya apa. Makanya kalau dungu sampai mulang itu pede mulang. Kalau anak dungu itu isin sampai pengiran. Apa ya. Antara ini ngamal itu, penjaluan itu nang akeh. Jalu ya, cuman jenisnya cah pola. Amal ora banyak tapi jaluane. Ora prestasi kudu bonus kan wong. Kaya kowe wong aneh kabeh. Nek ndonga semangat amal. Sok gawe kabeh. Ibarat kerja prestasinya enggak ada tapi minta apa? Bonus. Beda dengan mulang. Mulang itu kan mengkampanyekan hukumnya Allah. Memaklumatkan kebersihan Allah, tanazzuh, ta'zimuh. Sehingga kula nak mulang beda karena saya pada saat sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajar kalau sampai Allah memerintahkan langit bumi dan semua ikan di laut memintakan maaf orang yang mengajar, karena orang ngajar itu hilang hati nafsi. Kalau mulang puan itu. Saya pernah di depan Ka'bah di Multazam tahun 2009 pas itu. Anak-anak sarang minta itu saya ingin ngamini dongane jenengan di Multazam. Pas saya mau doa itu bingung. Sekarang ngaji we ngaji. Saya itu pernah sekali ngaji di Multazam ya ada 6 beberapa ngaji Bukhari. Pikiran saya sederhana, mulang itu segala-galanya. saya itu uang kuali seneng dia itu suantok jadi itu tapi nak ngaji kan itu sirine kenapa rapat dibuka soalan kiai nak buka soalan ini uang soan ya lu bingung tapi nak pas ngaji kan ngaji aku agak sih seneng dia itu aku tak tahu mau kuali baru soan tak ngel ngel kena soan dia yang ngaji aneh aneh soan dia yuk soan yuk panges misalnya kayak haji jauh panggil itu aku terus tak panggil itu nih dia mungkin butuh haji mabrur hukum erah roh syarat erah roh sampai mabrur bang ya sampai kaji ya itu gede kaji syarat saya kaji nopo kan aku bisa terang no atau apa gitu yo coba 01 coba 02 yang gitu dongo no ya dongo sa Indonesia adil loh karena persatuan Indonesia oleh dong ana apa salah sitok itu jelas kita enggak kiai-kiai kita ini saya dalam hal ini memang mengkritik saya berkali-kali disuani wong dipanggil itu terus lo haji pada dong ana kaji makhluk sama ada roh pak rukun sama tak dong iwa ibarat ana wong orang misalnya pak sepeda motor ya itu lo dong ana selamat latihan sih selalu lo dong ana selamat itu kemenculotan apa apa mencolot. Lah wong kon syarate rasa kok jodongan kok kaji. Ngono piye sik gelem yo ada. Nanti salamnya dablak nang wis itu. Adat kita ini salah dalam makanya saya itu disono. Ono ge ora usah sowan-sowan aku. Ora ono guna. Sowan yo ngaji. Yang ini jenenge sowan ten. Yo ngaji titik itu. Sowan ya sebudak ditegir ketemu. Nah, ditegir saya gak iso ngelak ditegir. Tapi tegir ora lek ikhtiari. Nah, mau ikhtiari jeneng modus apa? Dadi ora tegir apa? Modus. Dadi beda tegir ya apa? Modus. Kan kok gue yo kuwat wis ngerti nek kiai malam Selasa mana Jumat uga ngaji. Tekan undangan milih malam Selasa. Nek wis malam Selasa ora ngaji. Wah, tapi gue istirahat mau di undangan sembrono. Saya ulang lagi ya, misalnya haji itu kan ibadah yang gratis uang banyak. Kadang orang itu gak tanya syarat pokoknya tawaf itu kayak apa, kalau kepegang perempuan itu kayak apa, karena kita mantap apa? Terus kalau sa'i itu kayak apa, terus tahalul awal itu apa, tahalul sani apa. Itu enggak, ya itu gak ada pulau kaji makhluk, itu gak ada. Ini kan yang bingung, gue mau kayak uang pak sepeda motor raiso, dia itu gak ada pak sepeda motor. Selamat. Jadi aneh, cara urutan tahapan itu. Tapi ini Indonesia juga aneh, tapi kita ahli ilm, roh kelakuan ini itu kelakuan. Sehingga kita harus mentradisikan hubungan hubungan umat dengan kiai itu hubungan haji. Tahu apa hubungan apa? Nah setelah kita menerapkan syarat rukun yang pokok-pokok, ya, mungkin kita berharap hajinya diterima, sholatnya anak saya itu masih kecil tetap warai meskipun sholat ya tiap hari sholat tapi tetap warai meskipun kuiri saja meskipun pakai bahasa Indonesia pakai bahasa Jawa jangan sampai sholat itu kemudian tidak ada semangat itu rukun jadi termasuk syaratnya syaratnya syarat sahnya sholat adalah kata para ulama jangan sampai meyakini yang sunat itu wajib yang wajib itu kalau sama-sama spekulasi disuruh meyakini semuanya wajib sama-sama tidak tahu kan, sama-sama tidak tahu itu mendingan diyakini semuanya itu wajib, sama-sama tidak tahu. Nah, tapi kalau sudah tahu itu sebetulnya harus dipilah-pilah mana yang wajib, mana yang sunat. Karena ini prinsip sekali. Misalnya begini, kamu sujud, kata Rasulullah kan, umir tu an asjuda ala sabati abunin. Saya ini diperintahkan Allah untuk sujud melibatkan tujuh apa? Dan aku ngetikannya detail. Dan kalau Nabi ngintikan detail, karena agak bisa ditoleransi. Karena Nabi ngintikan apa? Detail. Saya masih hafal teks satunya. Umir tu an asjuda ala sabati agumin. Kita ini, saya, kata Rasulullah, diperintahkan sujud melibatkan tujuh anggota. Nabi ngintikan al-jabha. Satu apa? Baduk. Baduk itu misalnya apa? Jidah. Apa? Baduk itu misalnya apa? Kening. Masuk kening. Apa? Apa? Mesti raiso. Apa? Apa? Dia ni nak goso intelek orang Islam, jadi ngesano nak wali. Dia ni dia bayar. Kalau nak intelek kesana kan gak wali. Mana wali intelek kan kau ni. Wali kan utun. Jadi malah sombong. Orang Islam udah ragu sombong. Apa mas? Kau tunggu jawab. Apa? Kadang kau ada tidak ada. Kening. Masuk benar. Apa? Tidak. Wah elak. Sing ngecap ireng lho kadang kok bocene. Apa? Beda-beda dahi jare. Bener timun. Wis kowe sing nasehat keliru lah, kok sing bener kowe. Apa? Bathok iki. Ya bathok. Ya sepakat bathok ya. Regani wong sepuh. Kanjeng Nabi aku di umat Mustafa aku seloro, lu seloro kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi di umat Wong Desa, tapi tak fatihai terus Wong Desa. Dan itu yang saat itu, kau jadi niru itu. Takut Nabi Islam pun nopo ya Rasul. Yo Islam pun cici mau sadar. Nomor loro Nabi. Sholat pimpin dan lima waktu. Nomor telu poso Ramadan. Pas Ramadan pak, yo Ramadan. Pas wajib Ramadan. Apa zakat? Lima haji. Demi pangeran, wallahi la azidu ala hada wala aqus. Kulo ape tak lakon pas gak luwih gak kurang. Jadi wong gak gelem salat sunat ku Muhammad. Salat sunat ya Muhammad. Tapi Nabi itu apa komentare Nabi? Man sarrahu ayyam biro ila ahli jannah fal yang biro ila. Kita kepen roh bedu swarga delok wong iki wong pas-pasan. Dene mau duwe logika salat sunat itu penting, nak menover dunia rasah sunat itu. Kau dari cara dek ni agama itu problem. Jadi kita pas lah. Lah itu tentu tidak baik ya kelakuan kau yang Arabi tadi tidak baik. Tapi lama kayak saya harus mengikuti Arabi. Asal kamu lama harus mengikuti Arabi. Nah, karena begini logikanya gini Mas Abi. Ini pentingnya. Kalau yang enggak ulama jangan. Yang ulama juga jangan semuanya melakukan. Harus salah satu. Mungkin saya termasuk orang yang harus berkorban. Gitu. Tapi bayang no, itu non muslim. Ya non apa? Misalnya non muslim. Apa Islam roh Mustafa. Duha ini walang roha. Walang busu. Singgoten kan mesti busu. Singgoten busu. Duha ini tau. Duha paling abdul berapa roha? 8. Qobliyah duhur sing ideal ya? 4. Loro itu serotok males. Badiah? 4. Qobliyah asar? 4. Terus kira 8. Rolas. Tambah apa? 16. Terus 16. Berarti asar kriminal ya oleh. Jangan terlalu semangat. Berarti duhur kok ana ulama nyunatno salat awabin. Iku bareng maghrib, bareng maghrib kok ana salat apa? Awabin bareng maghrib dintekno nganti apa? Bari isa iku witir. Witir berapa, Pak? 13. Pinten? Sing ideal, sing ideal. 11 apa 13? 11. Sing darani 11 lan darani 13. Sing darani 13 iku nganggep sing 2 rakaat pertama badiah isya itu khilafnya. Berarti piro? Hitung matematika ora roh lali. Piro? Mulai mau lho, mulai duha. Fardune 17 rakaat ketambahan mau piro? Wis wakil, pokoke wakil. Iku kira-kira sing ape Islam ora sido. Umpama Islam ngakoni sunat kabeh sing ape Islam ora itu pikirannya serako berlayar nih orang Islam. Tapi barokah Islam pas-pasan ini. Yo, Cina di Togo Islam roy Islam pas, salat pas, duhur yo, pas, asar yo. Eh ngono toh. Mulane wong itu aja terlalu fanatik sunnah. Perkarane nak itu terlalu untuk dikira wajib. Kira wajib tinggal Islam rasido. Perkarane kok ribet temen jadi Islam. Salat kok sakmono. Kulo niku termasuk nih fanatik Islam pas. Kulo lho kowe aja anut aku sebelah kali fatwa aja. Jadi wong itu ya kudu mikir. Rasulullah itu ya unik. Jadi misalnya nyuwun sewu Nabi itu sering sholat safar. Sholat safar baik pergi maupun datang. Tapi ketika ada sahabat selalu begitu di sini aja. Oke. Abdul bin Mas'ud itu penggaweannya lucu pun asal usia Nabi wafat nyumi pengkong sang bedino tuh kan tua lo apa kamu mau menandingi sholat fardu sholat sunat kok terus menerus itu butuh baru memposisikan sunat koyo tapi kau jangan takut lagi fatwa bola bola aku jual salam aku tok gue sing korban lo berkah aku pantas aku keuangan pangeran tapi nabi terlalu sholat pun tidak disare tapi kan retel kangen itu sholat. Abu Bakar luwih parah meneh. Suatu saat pernah istrinya itu menyiapkan bejana ya, bejana apa, karena di sana kan air itu susah ya, jadi nyiapkan bejana apa apa untuk persiapan air karena mau puasa Asyura. Ini menurut saya udah Abu Bakar dipecah. Ada apa ini sama puasa sunat ini? Dipecah. Apa kamu mau menandingi Ramadan? Jadi intinya ya gak apa-apa kamu puasa sunat, tapi gak boleh dipersiapkan. Terus sekarang gak ada apa-apa, gak ada perlakuan khusus. Pokoknya gak boleh, gak boleh disejajarkan yang wajib. Sampai segitunya ulama. Karena tadi, bayangkan misalnya kue kino atau kabe, itu tuh Islam khusus. Apa Islam rasidah, tak jamin yakin. Mergorok, wih. Ibadahnya kok sak mau lagi. Tapi nak rokok aku, orang rukin kan roe sama turu, tangi rokokan. Bariku ngopi, bariku jagungan, bariku melakukan apa sudah mentok. Islam ngene kutok. Tapi nak Islam Ibrahim Mustafa. Iso-iso wis buka kok. Wong buka, bariku wiridan, bariku beda-beda. Bariku mohon wis. Berleheran ya ganteng. Mulane agama itu unik. Ya agama itu apa? Kue rapuh suruh ya salah. Mengiling pengiran orang khusus terus ya salah. Kita terus biar aja biasa lah. Anut bakatmu apa? Ya kalau pokoknya ngilo di Gusti kula ini bakat ini. Ya karena tadi apa ya? Saya akan diterangkan. Ini karena menyangkut akhwat. Makanya masyhur dalam cerita-cerita hadis itu. Abu Bakar di poso sunnah, tapi nak diperlakukan khusus. Saya pernah ditanya-tanya saya, Pak, kenapa kalau bapak wudu tidak pernah sempurna kalau habis pergi, tapi kok mesti nyuruh wudu? Ya, jawaban saya gitu. Saya tidak ingin menyamakan wudu untuk sholat dan wudu untuk apa kesunatan. Saya kan punya ibadah dalam wudu misalnya, kalau habis pergi wudu mau pergi. Ya tidak boleh wudu itu sespesial kalau wudu untuk sholat. Makanya masyhur di hadis Bukhari ketika Nabi mau pergi, fatwa doa wudhu kan kofifah. Sampai sahabat janggal, kenapa Nabi wudhunya hanya gini? Biasanya kan wudhunya sempurna ditanya. Apa mau sholat? Lah, saya tidak mau sholat. Ketika mau sholat, fatwa doa wudhu dan fa'as bagol wudhu. Dia terus wudhu secara apa? Sempurna. Jadi itu memang enggak boleh kualitas sunat sama dengan wajib. Bukti ketiga, sholat sunat meskipun mampu berdiri, boleh enggak dengan cara duduk? Nah ya hanya sunat. Puasa fardu dibatalkan di tengah-tengah tanpa udzur boleh enggak? Enggak boleh. Kalau sunat? Karena memang Allah enggak ingin sunat sejajar wajib. Ya tapi nak kena kiye khusuk diantem karo santri wajib dalak bar. Wah, aku paling bingung. Kula sering duwe santri. Dulu alumni pondok tertentu sing wajib dalak. Ya bingung. Tak wajib ndak no, aku ora bakat. Malah dia ini izin perkara di santri dari poso terus dia nerat. Santri ini kan sudah mencoreng wajah kiainya. Tahu poso ini. Poso, kalau nanti di santri gue poso batang tahun. Padahal dalil kan setahun dia sebelum tahu. Tak tahu kok ikan. Lalu yang batal lo kapan? Berarti anak lo 11 tahun. Dong, jeng tolong tahun mau dek negon gue saku izin malah habis. Batin gue tapi batin gue. Nah, karena saya ini sadar kiai alternatif, karena kiai kedua. Biasa nganu kiai musim pertama. Tapi kalau ini uang kerama, lah lah dia ini ngaji kami lah. Bahkan kerapat di poso pinter. Tak ngono uang kerama itu penting, itu penting gue ragu yura roh. Karena teman-teman tadi, menjaga konstitusi Islam itu tidak gampang. Rasulullah itu biasa dia ketika sahabat ikut beliau poso, malah Nabi ura poso. Karena takut dia gefer masyur tiap Ramadan tuh Nabi datang ke masjid hanya sampai hari ke-4, gila hari ke-6. Padahal pertama tiap Ramadan itu terinspirasi oleh siapa itu? Oleh Nabi, ya, namanya ibadah semuanya terinspirasi oleh Nabi itu datang di hari pertama. Hari kedua masih datang, di masjid maksudnya. Kemudian membludak, hari ketiga tambah hari ke-4, gila ke-4, gila ke-6, tapi yang masyur itu ke-4, Nabi tidak datang. Kemudian sahabat menunggu semua sampai lama, ternyata Nabi tidak datang, sampai subuh pun Nabi tidak datang. Ketika pagi-pagi Nabi ngendikan, saya tahu kalian menunggu saya. Tapi kalau saya datang memimpin qiyamul lail di malam itu, pasti kamu dikira fardu. Saya tidak ingin ada tambahan fardu baru. Sehingga Nabi terus tidak sholat qiyamul lail di masjid. Maksudnya orang Nah, kowe kan sak ning omahe maksudnya. Artinya apa? Konstitusi itu dijaga betul oleh Nabi mana perlu. Dan itu lama harus dijaga. Kalau ada aslinya di isen, sering isen di tonggok pulau. Misalnya sholat musim sabar. Berkali-kali saya ikut, berkali-kali ada ikut. Ya saya di rumah. Dan tonggok pulau yang ngerti anak orang lain. Tapi berkali-kali saya ikut. Nak melok terus, udah ke verdu. Nak orang terus udah ke bahagia. Jadi ya kadang melok, kadang melok. Saya jelas kalau sering sudah kok jelas. Semangat, amal. Nah, memang harus begitu, lama harus begitu. Harus ada yang menjaga konstitusi apa? Makanya masyhur kenangan Sayyidah Aisyah itu. Sama siapa utek hadis ini dawuh Sayyidah Aisyah. Tapi aja tiru, saya ulang lagi, jangan. Kalau saya niru barno, saya tanggung jawab. Dan pantas, ono tambahane pantas. Aku ora ngarah kan tanggaku curiga Gus Wara salat itu saban perkara kan gak ono curiga. Mesti wong ngene, enak wong alim ngene wis beda kali. Jadi rada enak lah pokoke aman. Aman tentram terkendali pokoke. Karena apa? Wis untuk mandat Gus Nudur lho, jadi rada aman Gus. Kayak kowe kan rantau Gus Nudur. Gue misalnya ramal sholat, mesti gedeng imam ini. Sentimen. Kenangan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pada Rasulullah adalah sama saya hafal tadi. Dan memang saya hafal. Wa inna hu. Karena Rasulullah la yadda'ul amala wa wa yukhibbuhu makhofata ayyufrodo alihi. Sungguh Rasulullah itu sering meninggalkan amal, padahal dia sangat mencintai amal itu. Beliau sangat mencintai amal itu. Tapi beliau terpaksa meninggalkan, takut dianggap wajib. Sama tadi, saya beri sekian contoh. Tapi saya ulang lagi ya, kalau kamu niru harus ukur kekuatan, apa? Kata Nabi kira-kira gini, kamu sowan bupati, bupati saja tidak usah gubernur, bupati atau camat. Tangi turu, barokokan, terus tidak sikatan, dianggap beretika, tidak jawab saja. Enggak kan? Kumpul bujoy kira-kira rawani. Nah, kalau menghadap bupati saja tidak etis kalau tidak sikatan tangi tidur, apalagi ini menghadap Allah. Kira-kira normalnya sikatan mau sholat itu wajib tidak melihat etika? Wajib. Tapi apa kata Rasulullah? Ngendikannya Nabi ngeber. Cara ngendikan tuh, laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisil. Amro ijabun, semua mufassirul hadis bilang, saya tidak mempertimbangkan kalau itu wajib itu berat, pasti saya wajibkan siwakan setiap mau. Karena logika etikanya itu Allah tangi turun itu pantesin sikatan. Terus kira-kira pantesin wajib apa sunnah? Wajib. Tapi kalau diwajibkan tentu ada mati Nabi sing dadi karena orang sudah kejang di jalan. Terus apira sholat perkara orang gowo sikat. Enggak misalnya terusnya orang pagere tanggane. Ini Rasulullah luar biasa. Dan ngendikannya memang begitu. Laula an asyukta ala ummati la amartuhum bisiwa inda kulli sholati. Sebagian riwayat ada inda kulli sholat. Jadi Nabi itu unik. Artinya apa? Ada sekian aturan yang normalnya itu. Kowe saiki ngene. Kowe ngadepi bupati atau kiaimu lah. Amen pelengahane itu etis enggak? Normalnya sholat itu kalau pelengahan batal karena gak ngergani pengiran soal pengiran, pelengahan, kumpar-kumpar, sangop rai-rai mun itu pantasnya dibatal lo gak sholat pelengahan, kukur-kukur kukar-kukur pantasnya itu sholat itu dibatal lo lu cara kalau jadi Imam Syafi'i tak batal lo cara kalau di otoritas apa tapi mau dibatal lo ya sake akhirnya kira dibatal lo mau Nabi ketika ini jong enak sholat pengiran. Ojo brek aga sopan iku rodok. Astine ya pengen dikan batal tapi pian ta rai-rai ngene iki. Nah, makanya ulama itu beda dengan dai. Nah, dai kan enggak. Dai itu kan wis memihak. Nah, wong toriko iso men wajib no, koyo-koyo wajib ala ilmu wajib. Ngomu balek koyo-koyo dakwah iku wajib. Terus sing ahli negara koyo-koyo dikongsi asik iku wajib. Terus kono. Nah ulama itu yang jaga konstitusi, yang menjaga konstitusi. Tidak boleh diantara kriminalnya ulama adalah ijab malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sayyid Abdullah bin Husain itu yang ngarang kitab Sulam Taufik, Habib Abdullah bin Thohir ini, Habib Abdullah bin Husain bin Thohir ini, yang ngarang Sulam Taufik. Itu mewajibkan termasuk dosa besar adalah ijab malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. kan jadi bangun jadi kayak ngalim mure karena ke santri di sini zaman era kulo santri kan karpe teng teng jamaah jamaah tapi kono sing masak kono sing lagi nyumet kompor sing tengah tengah goreng tempe ada jari kangkang kan jamaah pun rusno akhirnya kan milih rusno apa channel juga pengen santri wajib kos dan tertib enggak jamaah dan tertib tapi jadi bangun dewi tak wajib no barang gak wajib salah itu orang lama. Akhirnya rawat, rawati, ya rawati. Akhirnya jamaah separuh. Jadi bodoh modern. Wajib, enak tadi. Lengkap. Tawa yang jamaah tapi. Meskipun kok olahraga teng, ya olahraga tapi. Ya tapi ya, ya boleh saja kalau kalau itu dianggap kewajiban versi pondok ya boleh saja. Tapi kalau secara syariat tidak boleh mewajibkan suatu yang tidak. Jadi ya sudah, kalau ada pondok modern yang wajibkan olahraga, wajibkan mangan bersama, wajibkan sesuatu yang enggak wajib, anggap saja itu kewajiban anggota, kewajiban secara pon. Tapi pondok-pondok salah kayak saya ada bu, kita wajib kos, wajib ini yang di luar diwajibkan apa? Syariat. Karena nanti namanya secara agama musyarek bikin syariat dan itu masalah besar dari konstitusi keulamaan. Jadi kayak apa nanti ini syariat itu kan Nabi dari Nabi muni, misalnya Nabi kita tahu, ya Rasulullah, kaifa hadha, Nabi ketika lam yajib, gak wajib cum. Terus kue sok khusus, kaifa hadha, yajib. Terus pangeran bersok, Nabi kok jadi saingi. Kayak kira-kira wanya, ya sejalan. Kok guya-guyu. Tapi aku tahu yang sing aku ngomong cukup ya, aku berapa aku tahu. Kira nanti bodoh itu sing tegak. Kok santrimu itu bakat beli kok kiai ini tadi kan. Jadi memang berat, jadi ulama itu berat karena tadi harus mentoleransi sesuatu sing wis piye, dadi piye iku loro-loro mun ngandel kok. Nara bakat ora usah. Salat qasar misalnya, itu nang kita fikih itu malah lucu meneh. Kalau saya misalnya dari Naruan ke Jogja itu sebaiknya qasar apa itmam? Sebaiknya, ya Mas. Sebaiknya ora wajib. Kan ulama itu debat, kalau menurut Imam Hanafi sebaiknya qasar. Kalau Imam Syafi'i mengatakan kalau tidak terlalu masyakoh tetap baik itmam. Qasar itu hanya ya juzu hanya boleh tapi tetap sebaiknya. Tapi Imam Syafi'i meskipun beliau presiden madzhab Syafi'i itu tentang oleh asal. Kata Imam Nawawi jika dia jenis orang khusus yang enggak nyaman menerima rukhsatus syar'i nanti bonus juga maka wajib qasar untuk menghilangkan keangkuhan dia. Iya, aku anut kaul sing wajib kosor. Terus yang penting kosor. Nah, aku kan kosoran berdasar malas. Mulanya gak wali-wali. Jamin. Aku ngosor, bukan ngosor wali aku. Ngosoran kan macam malas. Papa di luar, ambil dah luar. Bukan aku lompat, aku kangen pengiran. Aku pengen papa. Cuma khawatir lo sombong. Perkara ini nang nombong. Terus saya nak. Terus bilang lo sombong itu. Terus lo keren aku, terus. Jadi unik agama ini mau. Saya dulu ya iskal, kenapa sih sesuatu yang sempurna kok malah syarak tidak senang? Dan pak ada hadis Ibnu Abu Yuhibu antukta ruhosuhu kama Yuhibu antukta azalu. Allah itu suka kalau bonusnya diterima, sebagaimana suka kalau kewajibannya. Sekarang saya beri contoh. Misalnya Ruhin tak kongkon, Ben aku tuh kok no sabun, terus gak nurut, aku gelo, gak jawab saja Ben bukan pinter. Gelo kan karena tidak menyidahkan apa print. Sebetulnya kalau saya orang baik juga sama. Hei, ini duit tak kayak duit sepuluh. Terus gak nerima, aku gelo tuh. Gelo. Allah juga gitu. Allah itu gelonya itu ora krono perintah gak dilakoni dok. Ketika memberi gak diterima itu ya gelo. Dan tentu termasuk pemberian terbesar Allah adalah gak banyak yang diwajibkan. Di dunia. Harus kita terima dan kita nikmati. Aku loh, ya jangan tanya. Aku. Maksudnya kan boleh aku, coba gue gak cerita. Itu berarti bullying apa? Ya senasib gue, dia udah bullying. Tapi ini konstitusi. Inna buah yufidu antuk ta ufosuhu kama yufidu antuk ta asik. Ya, kalau sama takok, lah bagaimana Gus dengan orang-orang sudah kadung istiqomah? Istiqomah ya ben istiqomah, ngelakoni ibadah sunat itu apa ya sudah. tapi harus tetap gak yakin kalau itu harus seyakin-yakinnya kalau itu tidak. Terus dua, jangan perlakukan kayak wajib. Misalnya saya kalau mau Ramadan, sampai sekarang saya ya misalnya ini tahajud gini, masa mulai apa itu nukarkan uang-uang pecahan sejak dini, kadang-kadang kepengen amal untuk anak-anak kecil. Terus beberapa kepentingan peralatan dapur ya istri saya tak tambahi, tangkang ya tak tambahi. Karena saya ingin memperlakukan Ramadan itu khusus apa Ramadan. Bahkan kemarin sebulan kemarin saya sudah berbaca beberapa kitab yang mau tak pakai pasang. Tapi ketika saya mau puasa sunat, berkali-kali saya itu lupa enggak sahur pada mau puasa sunat. Bahkan sering enggak bilang istri saya terus tahu-tahu jam 9 enggak sarapan. Terus puasa dia. Saya biasa puasa suro, puasa apa, tapi enggak persiapan. Putih dituduh Abu Bakar. Sama istri saya itu sering kasihan karena jam 9 enggak sahur, enggak apa terus puasa. Jam 9 siang sudah penahan. Bukannya ya gitu karena ya karena saya enggak ingin khusus enggak bisa menegus kok tak siap menegus kok aja dia Abu Bakar ya salah ya. Dituduh sih, jangan itu dituduh itu gitu. Jadi aku sahabat ya lucu, ngono kok geger karo kowe kan ngono kok geger. Ini konstitusi cara ulama ini. Jadi kula eling, kula nu kenal kiai sing tulisane api. Kula riyen ya rada cocok gede. Tapi pernah sepuh sama saya. Cocok ra cocok nak wong alim kan duwe saling ngono. Dek niku fanatik gawe kaligrafi. Tulisan wae. Tidak. Nak rapati gelem nuku ya rada jam mbok wong iki. Ya aku dhisik yo wis kan, tak sawu ra dosa. Ngedome tapi murah, semurah-murah ya. Setelah saya tanya, wis tuwa meh mati lagi tak takok. Wis meh mati. Mbah kula niku jagal njenengan sendiri. Jadi mau meh mati kula takok. Ya apa? Dene sepuh beras kok. Ngene to. Ngene ha. Kang pernah sepuh sama saya. Ngene ha. Aku nak mlebu meh wong Islam bingung, mbok Islam pur. Ini nak sono kaligrafi ni la ilaha illallah Muhammad jadi ra bingung. Ngilangi bingung iku ibadah. Aku yang mendingan, jadi yang ngomong mulai di sini agak tak bantah. Angin-angin dia bener, saya kena mau bumi wong. Terus rai ini aku kaya mesum sidik-sidik. Rai-rai ratu hidayat itu. Kan kita sempat mamang, ini muslim tanpa muslim. Bareng ada tulisannya. Ya, ya, Islam kan udah. Kowe marung misalnya, ya gitu. Marung di daerah tertentu sing ra kenal. Kan misalnya Arab iki kodo apa manung. Nek dikuliti ya kodo gitu ya. Tapi bareng ana disana ayat kursi kan manung ya mosok. Ayat kursi wis saingan mbek kodo kan ngono. Paham gitu. Jos ya. Aku pas iku umur 17 kok. Wah, tidak ada yang sambil-sambil yo kon mikir. Oh, nak suruh duwe amuk. Jadi di Mondok ini Jawa Timur terkenal aja dong penambah ya, adik mbah kula jadi adik kandung ini aku di sini jangkal ya sering tak bantah mbah kula tapi bantah apa barang apa kabur itu sekarang petoro kan apa kabur itu tak tak cek diutang aku tak takut ya bapak mau dari kabur itu jawab iya yo jawab jawab saya kan alhamdulillah kamu diwajibno kan sudah tuku ke apa malas ngerokok cila soalnya gak beri kabar. Baik gua waktu semua. Tapi alhamdulillah orang kacilah kan bergambar. Ono sing gambar iku jenenge Asabul Kahfi. Tak takut kena opo ben ra kebakar. Aduh. Menyati ra wis jadi tas bejimat. Ono sing gambar enak lu Rasulullah semacam-macam. Tapi saiki ku gampang diteni. Kalau nak Jawa Timur sampai ke Perdana itu sih nak turun lama, gampang menang. Mustafa itu mah, Mustafa ya waktu Mustafa. Ini sih mus ketemu ahli sunnah. Tapi malah ahli sunnah ketemu. Gue mus, awang dia rawan dengannya anak gue. Angannya gue niat ibadah, ngurangi dosa. Kan misalnya aku ngenyak Mustafa ditulis aku dosa loro. Ini ngaji aku, ganjaranku 10, aja balik wall. Dalah gak loro kakean. Nama lele itu ditulis ku sitok. Sitok nama lape 10. Sama masa gitu. Poin sama. Dan ada ngenyak Mustafa, wah. Dosa, ngenyak kiai itu. Aku kan kiai ini kiai. Jadi sama harus ingat ya, makanya kalau suwun ya, agama ini gak boleh Lah itu sirinya kenapa Nabi komentari orang yang tidak nambahi pas justru dikomentari mansar rohu ayang duro ila ahli jannah fal yang dur ila. Karena kadang Islam itu butuh minimalis, kadang Islam itu butuh apa? Tentu itu tidak boleh diikuti ya, karena masih nggak boleh diikuti secara masif. Biar personal-personal kayak saya nih, orang-orang punya rindu sama Allah boleh. Itu ulama top yang pernah ikuti itu namanya Zaid bin Aslam, itu masyhur. Beliau adalah termasuk teman dekatnya Sayyid Ali Zainal Abidin. Itu nggak pernah ada orang yang menjumpai dia pas sholat sunat, sama sekali nggak pernah. Waktu nak mulang bertanya, ketika ditanya kenapa engkau tidak pernah sholat sunat, saya itu ingin sekali sholat sunat, tapi kalau saya selalu melakukan pasti tidak fardu karena ini saya dipandang orang banyak. Tapi aku yakin ya, karena beliau orang wali, mungkin sangking menyembunyikan amalnya, mungkin dia juga sering melakukan sholat sunat, tapi sama sekali nggak ada yang. Tapi sangking kan ingin menjaga konstitusi. Karena tadi, makanya Rasulullah itu semacam wong keramat, mujizat. Wong Nabi itu semua tarikh sepakat mau sholat neng masjid itu 4 hari. Tapi Umar gawe gerakan terawih itu diikuti seluruh dunia sampai sekarang. Meskipun ada yang 20, ada yang 8, tapi kan semuanya itu ya mulai ya sampai entek Ramadan. Kok ramuk sampai tanggal? Mana ada ono sidik-sidik sunnah Rasul, sunnah Rasul tanggal apa bubar. Ya, dulu satu-satu sunnah. Ya tapi mosok sunnah Rasul kok malah ninggal ibadah. Malah aneh kan? Asing bener biasa wae. Ibadah bantah-bantahan ku ape pamer apa ape. Kula makmum wolu yo bolak-balik makmum 20 yo. Bolak-balik. Mung gak ada pengaruh bagi kula. Kula tetep arep pengen ora masalah. Kan itu jalur khusus Mas. Dadi sikap melok jalur wong-wong. Masih aku makmum kowe nak maghrib paling cara pengenan imame tetep aku. Yo ireng dene imame lha cara pengenan. Dan Nabi ya tahu makmum sahabat ya tahu. Abdurrahman bin Auf tahu sholat. Jadi sing sukses imami Nabi sahabat mesti tahu Abdurrahman bin Auf. Abu Bakar gak sukses gak sih itu. Barang beliau sholat sudah satu rakaat, bahwa jadah Rasulullah min nafsihi khifah. Hadis-hadis Nabi merasa dirinya agak apa ringan. Faja'a ilal masjid yuhada bina rojulen. Terus Nabi ke masjid dipapah dua orang. Itu semasjid Ali dan Fadl. Sinten Ali dan Fadl. Fadl itu anaknya Abbas. Jadi Fadl bin siapa? Abbas berarti ya sama misalnya dengan Nabi Ali bin Abi Thalib ya misalnya dengan Nabi Fadl bin Abbas ya siapa misalnya di situ itu ya orang Arab ya mirip orang Jawa lah kalau sedekat-dekatnya sahabat kalau di kamarnya Nabi ya nggak etis kalau tidak apa keluarga makanya Nabi pas gerah itu yang dekat ya ada Ali ada siapa Fadl ada Sayyid Abbas ya, Nabi di papa hanya masyhur itu karena Abu Bakar mundur sehingga ya akhirnya orang itu sholat makmum siapa kalau Abdurrahman bin Auf enggak dalam satu perjalanan Nabi itu ya sama Rasulullah terus Abdurrahman bin Auf itu Nabi entah kemana itu. Nabi ya unik, pokoknya bawa kemana itu suwira tempat-tempat, padahal sholat sudah dekat ya terus dikomati terus sholat setelah dua rakaat atau apa Nabi datang makmum dan Abdurrahman bin Auf enggak mundur menurut sekali-kali tahun Nabi Abdurrahman bin Auf sholat ya rada sakar pedi dia tahu kalau Nabi salah. Hanya di kitab sirah itu ada bed walam yusolli Mustafa khalfa ahad illabna aufin walahu fadlul abad. Seumur-umur Nabi tidak pernah sholat makmum seseorang sampai sempurna kecuali illabna aufin kecuali walahu fadlul abad dan itu kenangan yang abadi. Kadena agar orang sholat gitu imam Mustafa rupi nah tau ngimami kajim tidak gaya-gaya dari sahabat aku tau ngimami ya tentu nih akhirat tetap aja Nabi situ kan sembrono. Abdurrahman bin Auf memimpin Rasulullah. Lu. Ya tetap mikir. Tetap ke mana ya Rasulullah memimpin. Iku ya imam itu harus tulis amu tetap ke ono tidak ono. Mustafa imam itu bagi ono. Kok di demo ngakeh ono. Gak iso, gak disahno. Pengumuman ini ora disahno. Ya kula suwun nggih, pokoke sunat nggih tetap sunat, wajib nggih tetap. Hanya kitab sulam taufat itu keras sekali dan termasuk kesalahan besar adalah ijabuma lamyaji. Sehingga Nabi itu kalau ada kebaikan yang pantasnya wajib, nanti kan ngepek. ngebaru kaya iya kaya orang tidak tadi laula anna syukko ala umati la amartuhum disiwa. Kalau saja saya tidak mempertimbangkan berat bagi kaum saya, pasti siwah mutah. Karena secara etika itu wajib. Terus ketiga, contoh ketiga, nah keberapa lagi tadi contoh saya. Kita tahu semua kalau Allah itu turun ya, tentu dengan bahasanya Allah ya. Turun di bumi itu ketika jam berapa sih Pak, kalau di Indonesia? Hinayakko sulusul lailin. Kira-kira di Indonesia jam berapa? Ya jam 3 atau setengah. Paham ya? Sepakat kan, sering dengar kan? Doa paling mustajab itu apa? Sulusul lailin. Akhirnya. Ya sulus yang paling akhir. Itu Nabi itu pernah sholat isya. Itu ditunggu oleh Sayyidina Umar dan sebagainya. Itu sampai, kalau jam Indonesia kira-kira sampai jam 2. Padahal biasanya beliau sholat itu awal waktu, kira-kira ya setengah 8 atau jam 7 seperempat. Bahkan dalam madhab Zaidiyah itu sholat isya itu ya 6 seperempat. Di Yaman itu ada madhab namanya Zaidiyah. Itu mengikuti kaul Syafi'i yang jadid. Ya saya ulang lagi ya, ini agak di meteorologi. Dalam kaul jadidnya Imam Syafi'i unik. Sholat maghrib waktu rentek dikodri ayatat toharo sahsur sumayu sholi komsaro kaatinmu tadilat. Berarti berapa? Napa ki? Kira-kira pokoknya bayangno wis sesuci sholat lima rakaat. Dan itu kaul apa? Jadid justru. Kaul apa? Jadid. Unik kan? Itu justru kaul. Tapi semua ashabi Syafi'i menentang itu dan membenarkan kaul qadim. Kaul qadim adalah sampai hadisnya mega merah. Padahal itu yang malah kaul qadim. Lah itu di Yaman, saya punya teman Habib Akrab Galatas. Itu cerita, pernah diajak ke Habib Umar, Habib Umar terkenal Umar bin Hafid, Umar bin Hafid itu BSA itu bin Syahabu Bakar itu. Ya yang terkenal saya itu Marhafid yang sering rawuh itu. Saya itu diajak dolan ke grup-grup habaib yang madhabnya apa? Zaidiyah. Itu sholat maghrib. Habis sholat maghrib terus wiridan kira-kira 5 menit terus komat isya. Jadi teman saya penaknya wis gak tanggungan. Mulai wis ya badal maghrib baru isya. Aku rada tertarik madhab. Kok di fatwa ini mungkin sesat repot. Wani MUI wakil presiden, wah kriminal ya. Repot menaik. Tapi tahu tak jajal, aku juga beda jajal. Dewian kami, apa? Dewian. Nah sudah, saya ulang lagi ya, itu udah penting. Jadi Imam Syafi'i itu ya unik. Itu justru yang bilang gitu tuh kalau apa? Jadid. Makanya kan ada lima kaul yang justru jadid gak dipakai. Serasa roh detail ya, boy, apa gara gelar doktoral. Ya iku ikhlas apa doktoral. Terus sering diskusi karo dokter gitu. Ya, tapi padha ora di nyali. Kulo wis bar. Akhirnya singkat cerita ya Nabi itu enggak keluar sak ke masjid sampai kira-kira jam 2 atau setengah 3. Nah, tentu Nabi itu orang yang kasih. Tahu betul kalau Allah itu rahmatnya turun paling banyak ya sekitar jam setengah 3. Malaikat ya turun sekitar jam itu. Dengerin ya. Makanya terus Nabi ngedikan gini, ketika Umar bengok-bengok, Umar itu tukang demo, menedek, Nabi itu ketika mulai jam 10, nama Sibian Wanisa, ini apa-apa nanti itu sholat ke orang yang mau ngisi. Terus sahabat yang rukun-rukun itu suruh Mustafa apa menedek. Tapi barokahnya itu, dan barokahnya peristiwa itu, karena ashabu Rasulillah, iku yana muna wa sallahu alam ya sabatu. Akhirnya setelah mereka ketiduran, juga kejeglak-jeglik, ketika Nabi rawuh itu mereka langsung sholat tidak wudhu. Makanya terus Mazhab Syafi'i mengatakan orang tidur yang tetap pada posisi duduknya tidak kacau itu ya baru kayak peristiwa itu bang. Ya. Tapi ojo terus ngorok ini lentang sih, rawleh. Jadi kok Mustafa napa ngaji dulu? Iku orang pas turun, iku raba talawo. Jadi gara-gara peristiwa itu ada fatwa pegi apa? Tidur yang posisi duduk dan tidak tergeser dari posisi itu maka wudunya tidak batal karena setelah setengah tiga Nabi rawuh mereka langsung apa? Sholat. Tapi apa yang unik dari dawuh Nabi? Beliau bilang gini, kalau saja tidak memberatkan kalian, kalau saja tidak memberatkan, sebetulnya waktu isya ya sekarang ini, waktu ideal isya ya sekarang. Karena kita tahu sholat itu adalah suatu yang luar biasa, harusnya kan dijatuhkan di waktu yang luar biasa. Dan luar biasa itu adalah yaqo sulusul lailin. Tapi Nabi tahu itu masalah, artinya lebih sholat, sering sholat di depan. Meskipun tentu afdol kan di belakang. Ya tapi misalnya kok otos kowe gerakan iku Nabi lah yo ora seneng, intine beratno umat. Tapi nek ora tau blas, Nabi yo ngombe goblok. Dong to pisan-pisan lakoni Nabi. Mulane aku yo tau, pisan to Nabi lakoni ini pisan yo aku tau. Pisan. Dadi satu-satu loh. Itu kayak apa Rasulullah? Percontoh keempat atau kelima ya, hitung sendiri. Ketika anak-anaknya Nabi Yakub itu melakukan kesalahan, yang melakukan apa? Salah. Kita tahu anaknya Nabi Yakub adalah yang mereka yasa penculikan siapa? Yusuf. Ketika sudah tobat, ya sudah apa? Tobat dan mereka bilang apa? Ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khathiin. Ya abana astaghfir lana apa? Dzunubana inna kunna khathiin. Ya wahai bapak kami, mintakan ampun ke Allah karena kita-kita ini orang yang salah. Nah mungkin ngetikan gitu itu kira-kira ya duhur atau asar atau apa saja. Apa jawabannya Nabi siapa? Yakub. Ola saufa astaghfiru lakum rabbi. Ojo ojo, itu tak jalan sepura, tapi ojo saya cingku. Karena nunggu saat ijabah. Ya kira-kira mintanya duhur atau asar, enggak ojo istighfar bareng-bareng nanti di jam. Ya kira-kira setengah tiga. Ada saya gigi gono istighfar setengah soma kawan masih nahu ya es tapi apa tentang dia yo setengah lapangan buka tempat mustajab waktu ini setengah soma yo rawat tu tapi apa tentang ujarannya anti istighfar itu berbahaya malah kota tapi dulu komune ku ngilang no ilmu kabe ilmu sepakat nak istighfar wabil asarium itu udah di wabil duha gumnya Wiki aja melok kok ngritik koyo aku kualat aku. Aku yo keben aku ngomong wae men ngomong. Yes, ben. Ayo saiki istighfar wa bil asar wa nasafirun wa bi duha. Asar asar waktu apa? Sahur. Sahur jam 5 awan apa jam 7. Tapi kadang dia mendingan aku yo krungu, Gus, kritikku krungu. Tapi nyatane setengah 7 yo ora istighfar. Lumayan setengah 5 labar. Ya wes nak ngono dalil dalil lumayan tapi ya jare arep di sepura tenan aku yo lumayan aku. Jadi memang kita resiko ya. Kita sebagai ulama yo resiko, ambil ramelo organisasi, ora melo jamaah di muslimin. Melo iku wis do nabrak syariat. Tapi yo luwe apik dibanding konser ya iku tapi kok sering. Aku luwe tau melo, yo tau melo, tau jutan kok. Lu kok teko. Ya gue syarat tau, bareng pindah pintu pindah papat syarat pokoknya kan abu-abu setahun pisan teko pisan, gue syarat dan aku ganti Nabi, ha kok rata kau itu ya umat gue, dia Nabi video tapi misalnya takoi Nabi, kok teko terus ya, padahal rata persis yunah gue sering bener video gitu jadi kalau suwa nih, terus makanya ini kan konstitusi ulama itu makanya menurut saya kitab Sulam Taufik itu luar biasa. Beliau itu fair betul. Jadi kalau membela sunnah Rasul ya kayak gitu mati-matian. Jadi ketika syariat ini mau ditambah dengan ijabuma lam yaji, beliau juga menentang mati-matian. Tapi nak orang nggak tahu sholat sunnah, tuh yang ngeritik dia mati-matian. Berarti ngomong sholat tenan yang kodang. Ya karena tadi kalau sampai diwajibkan itu bayangkan orang lain, saya lagi Islam nyarang, selawasi rasulah, ketemu kiai khusuk, wah sholatnya langsung kopliyah, badiyah, witir, bahas itu soleh bang keselawat tapi ketemu kiai kayak aku sebenarnya bersolat melolong cara ini bisa ngermelong melolong bahkan di Nabi orang mau bisa tak ya Rasulullah kok berarti ngaji jadi kan ngaji apa para itu roh caranya solat jadi ben just kini kini bayi kon aku solat kan melok bareng Nabi solat duhur kan melok asar kan melok bareng sebar lima waktu sekarang mulai. Lah terus carane salat sebut yo. Salu kamar itu muni. Ya salat kok sumber roh mau nggih. Dadi Nabi ora tau nerangno. Arkanu wa sab'ata asar. Awaluha niat. Ora tau. Asani qiyamul qadir apa? Asani qiraatul fatih. Ora ono Nabi ngulang itu. Itu mesti aku salat nggih. Salat. Genep 5. aja sito. Ora wangi sartok terus mulai nyongkone sing wajib kok. Kayak kasus Islam di Gunung Sumatera itu. Desa Nisa Yusuf Baros, Yusuf Baros itu menangis bersih Dina. Jadi sajane versi Islam anyar pertama teng sekitar Sumatera. Gua aja di Boboi Sumatera. Nisa sinten? Yusuf Baros itu gila menangis itu. Si Dina. Udah ulang sholat lagi telu kan, boyong. Boyong nanti saya ini kamu ini nak sholat mau tahu. Dulang lagi telu, boyong. Wah, aku nak dua rasa maghrib dia penak aku. Langsung gua kan rasa rasa ni susu. Tapi ya sebagian ya sudah belum sholat lima waktu. Tapi dulu awal-awalnya itu kok sholat telu. Ya, aku misalnya kaji Nabi mau ulang sholat asar, dia ni mula. Wah, aku tirai Nabi asar to, lihat dia orang. Mereka orang. Bukan terus. Rawuh Bukhari wa mantisa pani wong istakhofa nyebalek sapa man bil abi baik lan berobra alhamdulillah berobra rahim khosiro moko kuno sapa man al mawad data ing seneng ae mawad data ahliga ae ahlaka tegese ngrusakno khosiro moko kuno sapa man al mawad data ing seneng ae ahlaka tegese padha karo ngrusak sapa wong mahabbatahum ing disenengi ahli ae ahlaka tegese ngrusak sapa wong mahabbatahum ing senenge kuwi. Uang sing nyepelekno keluarga, dia akan kehilangan kasih sayangnya keluar. Akhirnya ya repot, aku tak pokor. Kawan di sapa ni uang istakhofa nyepelekno sapa man di ahlihi, eng keluarga ni man, aizab jadi itu si bujur man, khosira mongko itu ni sapa man, toyi bal ma'isati, eng enaik penguripan. Uang amin tukaran di bujur, ya lor, aku tak pokor raiso, maaf, ya lor, kape. Lazatal maksabi, tegesi kehilangan keenaan di penggalian, Allah jika nggak isu kamu risau bohong bisa berarti kan sekat mas. Alhamdulillah. Gracias.